لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الشفاعة والمقام اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه الذين دعوا إلى سبيل ربهم دين الإسلام. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita mengharap barokah dari ilmunya, guru kita Ustaz Irwansyah, seminar pengurus Musyarah Al-Barokah. Para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah karena pada hari yang penuh barokah ini kita masih diberi kesempatan keislaman, keimanan dan kesehatan untuk hadir di tempat yang baik ini dalam acara yang baik dengan niat yang baik, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah manfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama mendengarkan kajian. Adapun tema pada hari ini ialah hikmah atau rahasia di balik wahyu pertama kepada Ustaz Tafadhul Masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Undang semangat jawab salam saya, ibu ya, bapak. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه. ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Alhamdulillah. Semoga pertemuan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Musholahnya namanya Al-Barokah. Semoga tadi langkah ibu bapak dari ruangan kantor yang kita ayunkan tapi ini bisa menjadi pelebur dosa salah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sambil menanti fokus slide dan seterusnya, kita mengirit waktu. Pertama kali kita panjatkan syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat halawatul iman. Nikmat manisnya kita masih bisa beriman menyembah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau serta orang-orang yang tetap komitmen istiqomah mengikuti ajaran beliau. Semoga nanti kita dengan izin dari Allah mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Ra'isul Jalsah, moderator. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hikmah di balik wahyu pertama yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terima. Waktu itu beliau berada di Gua Hira. Jadi sama kita tinggal di sini sekiranya. Saya akan menceritakan sedikit kronologis sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, bersumber dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. disebutkan dalam hadis itu sebagai referensi utama dalam kajian sirah ini, karena referensi sirah itu yang pertama adalah sumber primer pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis, baru keterangan-keterangan riwayat dari sahabat dan seterusnya. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya Rasulullah SAW tatkala menjelang falamma balagha umruhu nahwa arba'ina sanatan, tatkala Rasulullah menjelang usia, mendekati usia 40 tahun, nasha'a ladaihi hubbun lil 'uzlah, diilhamkan, dimunculkan kecenderungan di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah kecintaan untuk uzlah. Uzlah ini merenung di Gua Hira, memikirkan kondisi masyarakat yang serba jahiliyah peradabannya, tingkah pola jahiliyah, orangnya cerdas tapi akhlaknya jahiliyah, betapa tidak, yang kuat memangsa yang lemah, ya Pak ya, yang berlaku hukum hutan, ketika hukum hutan, hukum rimba. Ibu-ibu, oh tidak lagi diberikan kesempatan untuk dapat warisan. Oma-oma, oh tidak dapat. Terbukti waktu meninggal, yaitu salah seorang sahabat Nabi, Sa'ad bin Rabi', waktu itu gugur dalam perang Uhud. Dia meninggalkan seorang istri dan dua anak perempuan. Ketika itu, pamannya si ponakan, pamannya anak Sa'ad ini, berarti abangnya si Sa'ad, menghabiskan harta warisan semua. Tengok. Pada waktu itu perempuan tidak dapat warisan. Maka nanti ketika dilaporkan oleh istri Sa'ad, ini si paman anak-anakku ini habis semua harta warisan ini ya Rasul. Gimana? Mereka tak ada lagi perbekalan. Jangankan anak saya pun tidak dapat harta dari warisan si Sa'ad. Rasul kemudian mengatakan, menjawab kronologi itu, sebentar lagi akan turun ayat-ayat yang memberikan solusi tentang permasalahan. Tersebutlah turun surah An-Nisa itu yang bercerita tentang waris. Maka di situ diputuskan oleh Rasulullah berdasarkan firman Allah, istri Sa'ad dapat berapa? 1/8 karena mempunyai anak. Si anak Sa'ad dapat 2/3. Kalau ada sisa harta, baru pamannya dapat. Pada zaman itu, oh ya iya, sebelum Quran itu, oh tidak dapat. Tengok. Anak perempuan lahir, begitu lahir, tengok kelamin perempuan. Ya justru fiturok. Bahasa Jawanya, dia nyungsepkan di dalam tanah. Nyungsep, di pedang. Begitu datang Rasulullah Al-Quran itu, berubah tatanan. Makanya dia ini ya dibilang. Kita pun ada ulama yang mengatakan, siapapun dia yang tidak mengenal roh, mengenal Allah, ma'rifatullah, kemudian tingkah-tingkah pola akhlak itu seperti zaman dahulu, maka disebut dengan jahiliyah modern. Ya. Apa namanya, abad jahiliyah modern, kembali ke belakang lagi kita. Apa narkoba, ada semua kesuliman, ya. Wah, pemerkosaan, tawuran pelajar, yang kuat mangsa yang lemah, duit yang berbicara, bukan lagi objektif. Itu jahiliyah semua itu namanya. Jahiliyah abad modern. Nah, kembali ke belakang lagi sesungguhnya. Nah, Nabi SAW putus oleh Allah, putus untuk membenahi karakter syaksiah, personality, peradaban masyarakat yang jahili. Dari yang tak beradab menjadi beradab, yang zalim menjadi masyarakat yang adil. Nanti kapan-kapan kita teruskan pilar-pilar itu. Nah, menjelang 40 itu Nabi selalu disebutkan dalam hadis minimal satu pekan dia, satu minggu berada di Gua Hira, pagi dan malam di sana, ya. Maksimal 1 bulan Nabi SAW. Sudah habis perbekalan Nabi kembali ke rumah, disiapkan logistik makanan, minuman Rasul oleh ibunda kita, siapa waktu itu? Khadijah radhiyallahu anha. Ya, sudah habis, balik Nabi, bakal lagi ke sana. Ya ta'abbat fihi layali, disebutkan Nabi beribadah malam-malam harinya sesuai tata cara yang Nabi lakukan. Nabi undak di situ, undaklah apa namanya? Undak bertapa di situ. Bersemedi tidak ada dalam kaum Islam. Yang ada beribadah, kita semedi kita tidak ada. Semedi kita adalah solat kepada Allah. Di kaum solat. Ya. Pas 40 tahun nanti, datanglah kepada beliau utusan Allah bernama Malaikat Jibril membawa wahyu. Oh, Sebelum itu Nabi selalu lihat dalam tidurnya mimpi yang baik. Ya, mimpi yang baik. Belum datang info khusus, Ustaz? Kuncinya ada. Dia pegang lagi. Oh, tidak dititipkan. Oh, sayang sekali ini. Slide-nya bagus sekali. Saya siapkan. Nanti di-share saja. Ya. Sayang. Itu sudah aja. Gambarnya gambar. Background-nya Timur Tengah semua. Gua Hira. Bapak yang belum lihat Gua Hira. Saya tampilkan. Sayang. Ya. Tidak apa-apa, Pak. Bapak-bapak pengurus semua. Tidak apa-apa ini di luar teknis, ya kan? Kalian makan. Nah. Selanjutnya, beliau selalu lihat layar Rasulullah SAW fi naumihi illa ru'ya salihah dalam hadis. Tidaklah Nabi menengok dalam mimpinya, menengok sama menengok, melihat dalam mimpinya kecuali ru'ya salihah, mimpi yang baik. Ya, mimpi Nabi mimpi yang baik. Kalau kita pak mimpi, ada tiga kemungkinan ya, opsi. Pertama, itu mimpi apa yang tengok? Hah? Pertama tadi tengok, siang makan nasi kebuli tak kesampaian. Malam-malam melindur, mimpi kebuli. Itu mimpi pertama. Karena nengok sesuatu, ya bu, mungkin rujak. Anda kesampaian ibu beli rujak. Malam melindur, tak melindur. Hah? Melindur bahasa Indonesia ni kau. Rujak. Suami ibu bingung apa ini rujak. Itu pertama mimpi orang kita. Mimpi yang kedua, mimpi dari bisikan setan. Mimpi yang ketiga mungkin mimpi itu benar. Tapi kalau orang soleh, apalagi para nabi, mimpinya adalah bagian wahyu. Ya. Mimpi para nabi adalah wahyu. Nabi selalu lihat la yara fi naumihi illa ru'ya saliha mislu falati subah. Nabi tengok selalu dalam mimpinya lihat itu cahaya setelah sholat subuh, Pak, mau matahari terbit. Apa itu yang di timur itu? Oh, cahaya apa namanya yang cemerlang, cahaya putih itu kan ada kalau mau matahari terbit itu tengok ibu kan. Nabi selalu lihat itu. Sudah? Maka Nabi SAW sebelum dapat wahyu selalu lihat mimpi seperti itu pertanda-pertanda yang baik yang soleh. Sudah? Pas Nabi SAW dalam kesendirian beliau di Gua Hira, datanglah itu ja'ahul malak, datang kepada beliau Malaikat Jibril. Tengok Pak, Malaikat Jibril itu disebutkan dalam hadis Bukhari adalah panglimanya malaikat. Jibril bintang 5 lah, 20 bintang 7 lah. Pemimpinnya para malaikat, Malaikat Jibril. Ya. Ar-Ruh disebutkan. Ya, Malaikat Jibril. Datang membawa wahyu, pertama disebutkan dalam hadis itu, banyak hadis ini. Malaikat mendekat, fa'akhadhani, aku diambil, maksud diambil diperluk di sini. Fa'ghattani, aku diperluk, disekap, hatta balagha minni al-juhd. Sampai saya kesusahan bernafas. Sesak. Faqala ikra. Malaikat tadi perintah Nabi, ikra. Apa arti ikra? Bacalah. Nabi menjawab, ma'ana biqari. I can't read. Summa arsalani. Kemudian arsalani ini bukan berarti memutus, dilepaskan tadi dekapan. Sudah disuruh baca, Nabi Muhammad bilang saya tak bisa baca. Nanti kita kaji hikmah butiran. Kenapa Nabi Allah setting, oh tidak bisa baca? Apa hikmah terbesar ini? Kedua kali fa'akhadhani fa'ghattani hatta balagha minni al-juhd summa arsalani. Didekap lagi saya, didekati malaikat itu, didekam sampai saya susah nafas, kemudian dilepaskan malaikat bilang ikra. Baca. Nabi Muhammad bilang jawab ma'ana biqari. Aku tak bisa membaca. Sampai tiga kali, Pak, dalam hadis. Panjang. Didekap lagi Nabi Muhammad, dilepaskan, disuruh baca, di situlah ditalkin oleh malaikat Jibril. Apa makna talkin? Didin. Makanya talak qala yulakinu talkinan talkinatan tilkana. Itu artinya mentalkin, membimbing. Makanya Nabi mengatakan lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talkinlah orang yang mau mati, orang yang mau meninggal, saudaramu, mamamu, ayahmu, orang terdekatmu dengan ucapan la ilaha illallah. Siapa yang mau meninggal itu bisa ucap la ilaha illallah. Oh, luar biasa itu. Ya. Mau meninggal sekarang ucap la ilaha illallah keluar dari lisannya. Subhanallah, itu harapan kita semua. Amin. Oh, tak semudah. Kalau dia pula solah kagak, kamu solah kagak, tengger iya, tau tengger, mabuk iya, menggopla iya, perempuan iya, dugen iya, neklet iya, mau gimana, mau jadi Allah. Di bimbing anaknya ada cerita ini dari kampung saya, dari Medan, di bimbing anaknya, ayah, musab, ya ilah ilah ilah ilah, ini mak ayahnya sudah mau sekarang, tengok, karena ayahnya tukang tengger, tau tengger, mabuk, main gopla, gopleh, sampai yang keluar, bukan lah ilah ilah yang keluar, bala anak kata dia, karena tukang main gopla, tergantung ritme kita pak, ritme kita di dunia ini menentukan titik akhir hidup kita. Insyaallah kalau orang kayak bapak saya tengok wajahnya soleh, ibu-ibu soleh, insyaallah dipermudah mengucap la ilaha illallah. Amin. Itu tambahan kita, obsesi kita. Oh, tidak semudah itu. Yang soleh aja belum tentu bisa, apalagi yang masih tengok itu disuruh mengucap, yang keluar bukan la ilaha illallah, pada Adam karena suka main, aku bahasa Jakarta itu. Kalau kami Medan goplak, kalau sini apa? Gaplek. Nah, yang goplak itu apa namanya? Pakai fathah, yang gaplek pakai kasroh lah. Ya. Mansub sama majrur kalau gramatika bahasa Arab. Ya. Ini menentukan. Begitu juga gua tukang mabuk, tukang tenggel, dugem, gaplek, solat kata boro-boro lah ilah Allah. Yang ada pusing di debuki malaikat ya kan? Yang ibu bapak kaji dengan Ustaz Dr. Amir Faisal sudah selesai kajiannya itu ayatnya. Wannaziati ghar wannazitati nash. Ada malaikat yang pertama wannaziati ghar, malaikat yang kasar nyabut. Malaikat yang mencabut nyawa orang yang kafir bermaksiat kepada Allah. Yang sebaliknya ada wannazitati nash. Oh, ada malaikat yang santun, lemah lembut, kumaha damang panjenengan, disabut pelan-pelan, enak ya. Kalau yang satunya gelebakan kayak pite di sembelih, nauzubillah min, ritme kita Bapak Ibu menentukan titik akhir dari kita meninggal dunia. Mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Amin. Setelah itu Nabi baca dipimpin oleh Malaikat Jibril, auzubillahi minasyaitanir rajim, surah 96 ayat 1-5. Mari kita baca semuanya, yang mau ikut, yang tidak mau, tidak usah ikut, tidak apa-apa. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iqra, baca Muhammad bismi rabbika, dengan menyebut nama Rabb Tuhan. Orang Muslim yang beriman, orang tak boleh lupa dari Allah. Orang tak boleh dia nari dari agama. Harus ada setiap rangka nafas kita, keterkaitan kita kepada langit, kepada Allah. Bapak ibu keluar rumah tadi, pakai kanan, bismillahirrahmanirrahim. Saya berangkat ke CBR 1, untuk niat ya Allah bekerja. Bekerja bagian dari ibadah, saya dapat kompensasi. Kompensasi itu untuk menyekolahkan anak saya. Dengan sekolah anak saya kenal kepadamu ya Allah, kenal agama, tidak bermaksiat, jadi anak yang soleh. Anak yang soleh-soleh mendoakan saya ya Allah, mengirim doa nanti ketika saya bagian dari ibadah kerja kita. Dengan ibadah, dengan bekerja sebagai ibadah, berarti mendapat pahala. Saya dapat kompensasi karena saya sudah produktif di kantor, di korporat. Saya dapat upah, dengan upah itu saya bisa beribadah nanti. Karena dalam Islam ada ibadah-ibadah yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan duit. Benar? Bagaimana kita mau sedekah infak kalau tak punya duit? Bagaimana kita kalau mau bercita-cita berangkat haji atau umroh kalau tak ada uang? Bagaimana kita mau apalagi beli pakaian menutup aurat kalau tak ada uang? Benar? Maka ada dalam Islam satu kebutuhan hajat yang tidak bisa dipenuhi kecuali dengan uang. Oleh karenanya ada kaidah usul fikih mengatakan ma la yatimmu bihi ya illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu sarana yang dengan sarana itu sesuatu tersebut orang tidak bisa sempurna, maka sarana itu bagian dari wajib. Bekerja kita adalah ibadah kewajiban. Karena dengan bekerja dapat kompensasi, kompensasi kita bisa memberikan nafkah keluarga, benar? Maka bagian ibadah kerja itu Islam indah sudah. Nabi summa yarji'u ila baitihi yarji'u fuadu munafik, kemudian berangkat balik dari Gua Hira ke rumah. Yarji'u fuadu bergetar hatinya, tetap-tetap. Padahal ala Khadijah, Nabi masuk kepada ibunda kita Khadijah di rumah, bilanglah Nabi summa qala laha, Nabi berkata kepadanya, zammiluni zammiluni, adik selimuti aku dia, selimuti aku. Zammilu, kemudian Khadijah menyelimuti Nabi SAW. Tengok di situ digunakan kata kerja fi'il madhi, tapi bentuknya plural, jamak. Padahal Khadijah sendirian. Tengok, dalam ilmu balaghah bahasa Arab ini dikajikan. Kenapa dia Khadijah itu sendirian, tapi digunakan kok kata kerja untuk yang jamak, yang banyak. Maka posisi Khadijah itu seperti orang banyak. Begitulah kira-kira. Paham pak? Khadijah kan sendirian itu, pemilih mu'annas. Tapi digunakan kata kerja di situ fi'il madhi, kata kerja past tense, tapi yang untuk maskulin, untuk muzakkar. Seolah-olah Khadijah menempati, menduduki orang banyak laki-laki, begitu kira-kira, untuk memberikan support, dukungan kepada Nabi kita Muhammad. Contohnya Khadijah bu, kalau mau jadi ibu yang soleh, perempuan yang soleh, tengok. Kemudian Nabi selimuti, Nabi istirahat, setelah Nabi siuman, ya. فأخبرها الخبر وقال لخديجة, Nabi mengabarkan berita tadi yang baru kejadian tadi, sayang belum datang juga infokus. Kemudian Nabi cerita apa Nabi bilang kepada Khadijah, laqad khashitu ala nafsi, adik tengok ini luar biasa ibu Khadijah ya, makanya istri yang paling Rasulullah cintai Khadijah, sampai meninggal dunia Rasul selalu sebut nama beliau. Tengok adik, aku cemas kepada jiwaku. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada diriku. Takut saya. Oh, Khadijah ketika dapat laporan seperti itu, Khadijah bukan kemudian cengeng, lemah. Khadijah memberikan tahmis, support, memberikan apa semangat kepada Nabi. Tengok. Kalla wallahi. Wah, tengok bahasanya ini. Sekali-kali tidak ya Rasulullah. Wallahi demi Allah, kata Khadijah ibunda kita, la yuhzikallahu abadan, sekali-kali tidak, Allah tidak akan pernah diam, Allah tidak akan menghinakanmu ya Rasulullah, Allah tidak akan membiarkanmu. Allah Akbar. Tengok betapa lisan yang keluar dari Khadijah, kata-katanya sangat memberikan arti kepada Rasulullah. Itulah istri yang soleh. Kalau ada suami agak gelepakan dikit, mungkin agak kering, oh tenang aja bang, bulan depan insyaAllah ada rezeki lagi. Jangan pak, apa yang peribahasa apa itu, ada duit abang disayang, tak ada duit abang ditondang, apa kacau ni? Materi, jangan, materi. Ada uang abang disayang, kalau ada uang istri meninggal, ya kan? Nauzubillah, kacau. Tengok Khadijah, ketika dalam posisi, makanya Khadijah paling yang disayang lagi, betapa tidak? Dia awal mra'atin amanat billah wabi da'wati Rasul, perempuan yang pertama kali beriman kepada dakwah Rasul. Wa awal mura'atin bazalat amwalaha, perempuan yang pertama kali bazalat, mendermakan semua hartanya untuk meletakkan batu bata dakwah ketika itu. Allahu Akbar. Nabi ketika sampai dia pulang, disebut Khadijah, keluar rumah disebut Khadijah lagi, setelah bilang baca doa keluar, Khadijah disebut. Subhanallah. Sahabat Nabi sembelih itu kurban kambing, Nabi bilang kepada sahabat, sedekahkan ini kepada sahabat-sahabat keluarga karibnya Khadijah. Sampai Nabi perhatian begitu. Satu ketika ibunda Aisyah cemburu lah. Bahasa, tengok bahasa Sundanya, Khadijah-Khadijah wali, kurang lebih begitu. Ya, disebut Khadijah kok dapat perhatian. Padahal Khadijah kan ada, tengok. Berapa tahun Nabi bersama Khadijah ini? Oh, tidaklah Nabi menikah, kecuali Khadijah sudah meninggal, benar? Kalau bapak mau nambah, tunggu dulu istri kita mati, baru tambah. Nah. Oh, langsung ibu-ibu sendiri. Kalau mau. Nah, dia tak tengok. Sayang sekali. Satu ketika Aisyah bilang, Khadijah, wai, kurang lebih, cemburu, biasa. Padahal Khadijah kagak ada, udah. Udah diangkat oleh Allah. Langsung Nabi bilang itu respon kepada Khadijah, kepada Aisyah. Inilah Nabi mengatakan sesungguhnya hati Nabi kepada Khadijah. Ya Aisyah, laqad ruzitu hubbaha. Sungguh Allah telah anugerahi cinta saya kepada Khadijah yang dalam. Betapa tidak. Hiya awwalu man amanat minan nisa. Dialah pertama kali dari kaum perempuan yang beriman kepada Allah. Subhanallah. Alasan-alasan itu logik, masuk akal. Dialah perempuan yang menghabiskan harta bendanya untuk bangunan batu bata dakwah, jabinatul dakwah. Allah. Ketika itu Aisyah kemudian apa namanya menyadari betapa pengorbanan ibunda Khadijah luar biasa dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Udah. Khadijah kemudian bilang tadi setelah Nabi lapor, aku cemas sih, enggak tahulah lagi bagaimana saya ini. Khadijah kemudian bilang, oh enggak apa-apa ya Rasul, Allah tidak akan tinggal diam, Allah akan menolongmu pasti. Apa alasannya? Khadijah sebut dalam hadis yang terjadi itu Bukhari riwayatkan, la innaka latasilur rahim. Rasul, mengapa Allah tidak akan diam? Ya Rasulullah. Pertama, engkau adalah orang yang suka silaturahim. Ahlak Nabi. Nabi suka berteman, silaturahim kepada siapa saja. Silaturahim mendatangkan keberkahan, benar kan? Apalagi bapak baru bagian marketing ya, harus banyak silaturahim. Dahulu nggak boleh di kantor terus, marketing di kantor dulu ngapain? Harus banyak kenalan, tawarkan produk, benar kan? Dalam dunia bisnis penting silaturahim. Wa tu'inu ala nawaidil haq. Kata Khadijah, engkau ya Rasul suka menolong orang yang mencari hak-hak kebenarannya yang dizalimi. Allahu Akbar. Wa tukrid dhaif. Engkau ya Rasul orang yang suka memuliakan visitor. Apa visitor? Dhaif. Tamu. Itu disebut semua oleh Khadijah di depan Rasul. Sehingga Rasul terbesarkan hatinya. Tengok Pak. Tengok peran seorang ibu. Ya, ibunda Khadijah sangat berarti di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi. Jadilah ibu-ibu seperti Khadijah ini, mental-mental saja. Jangan abang ada uang di saya honda itu yang sama kacau. Ya. Jadi yang soleh. Sudah? Bukan hanya itu yang dilakukan Khadijah. Tan talaqat bi Khadijah tu ila ibni abiha wa raqab bin Nawfal. Disebutkan dalam hadis. Keesokannya Khadijah berangkat bersama Nabi ke anak pamannya Khadijah. Berarti apa yang Khadijah? Anak paman. Sepuh. Yang bernama Warqah bin Nawfal. Warqah ini qada arafa at-Taurat wal Injil. Paham benar Injil dan Taurat. Taurat dan Injil. Bahasa Ibrani. Wa arafa al-Ibraniyah. Paham dia bahasa Ibrani. Sebagaimana bahasa Taurat dan Injil menggunakan bahasa Ibrani. Tengok. Kemudian Khadijah bilang kepada Warqah, ya bani ammi, wahai anak pamanku, isma' min ibni akhika, tolong dengarkan ini kabar cerita dari anak abangmu. Maksudnya dari Muhammad SAW. Fa'akhbarahu Rasul SAW bima ra'a fi ghairi Hira. Kemudian Nabi kabarkan, ceritakan kepada Warqah apa yang Nabi tengok, apa yang Nabi alami di gua Hira. Apa yang dikatakan oleh Warqah jawabannya, Bu? Allahu Akbar. Ketika itu Nabi selesai, dia melihat sosok seperti tadi malaikat yang datang tadi. Warqah paham ciri-ciri Nabi Muhammad, bagaimana nanti sepak terjangnya mau mendapatkan wahyu diangkat jadi rasul. Siapa yang datang gerakan itu? Nabi penasaran, tanya kepada Warqah. Warqah bilang, hadan namus. Namus itu bahasa Ibrani. Apa bu? An-namus. Semuanya bapak ibu. An-namus. Undak siar suaranya, undak semangat. Dereng sarapan siang panjenengan. Nanti bisa. Sekali lagi. An-namus. Sekarang kita sarapan siang logistik ruhaniah dulu dan ilmu. Ya. Nanti yang jasmani yang di sinilah. Ya. Cuma seminggu sekali ya pak. Ya kan? Namus itu disebutkan adalah malaikat Jibril, ayat Jibril alladhi ya'ti bil wahy, malaikat Jibril yang bawa wahyu. Alladhi ja'a bi Musa, yang dulu pernah datang